Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa ja'alna bi barakatihi wa asrarihi fit tarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Usburiyah sahifah 5. Nggih, leres. Duki pas hadis asadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utawi hadis asadisu kang kaping 6 iku an Abi Nasrin Al-Wasiti saking Abi Nasr Al-Wasit olah dawuh sinten Abi Nasir sami'tu mirong sobo ingsun Aba Roja'ir ing Aba Roja' Al-Aporidi yuhadisu cerita-cerita sinten Aba Roja an Abi Bakrin As-Siddiq saking sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ceritane saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu rupane cerita anna a'rabian setuhune piro-piro wong a'rabi wong Badui, orang Arab pedalaman. Setune piro-piro wong Arabi utawa wong Badui iku ata teko sapa Arabi teko ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maring jeng Nabi sowan teng jeng Nabi faqala mongko ngucap sapa Arabi mbak ngucape balaghoni tumeka ing ingsun angka saking panjenengan opo anaka sedune panjenengan iku takulu ngucap jenengan minal jumati ilal jumati wa minas sholati ilas sholati kafaratun minal jumati iku setengah minal jumati iku saking jumat siji ila jumatin maring jumat kang weneh wa mina sholati lam saking sholat siji ila sholatin maring sholat kang weneh kafaratun utawi nglebur menghancurkan atau nglebur lima maring perkara bainahuna kang ing kang tetep ing dalem antarane jumat ila jumat wa mina sholat ila sholat liman ngleburi liman maring wong ijtanaba kang ngedohi sapa man al-kabairo ing piro-piro dosa gede. Suatu ketika diceritakan dari sahabat Abu Bakar, suatu hari datang atau ada yang sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang-orang Badui terus tanglet tengjeng Nabi. Nuun sewu napa leres kurang lebih bahasanya nuun sewu napa leres kula kok mireng tirose jenengan antarane Jumat ke Jumat dan antarane sholat ke sholat itu ada peleburan dosa bagi orang yang menghindari dosa besar. Jadi ngaten nggih, sampe teko sholat Jumat teng Jumat malih Jumat yang kedua itu melebur dosa atau dosa-dosa maksiat selama Jumat sebelumnya. Begitu juga sholat. Sholat asar yang baik maka akan melebur dosa ketika zuhur sampai waktu asar dan seterusnya. Tanglet niki tiyang Badui teng jeneng Nabi napa leres terus tunggu saya sedang. Tunggu saya. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane jeneng Nabi na'am bener nggih. Tumma zada mongko nuli nambahi sinten jeneng Nabi. Dijawab oleh jeneng Nabi, iya memang bener. Bahkan ditambahi oleh jeneng Nabi. Faqala mongko ngendika sinten jeneng Nabi, al-huslu tawi adus yaumal jumat yang dalam dina Jumat iku kafaratun nglebur dosa. Wa masyu lan lumaku ilal jumati maring salat Jumat iku kafaratun nggih nglebur dosa. Wa kullu qadamin utawi saben-saben sak jangkah minha saking masyu ilal jum'ah iku ka amali asrina kaya amal 20 apane tan sanatan taune Faida farogho mongko yang dalam nalikane rampung sopoman utawa nggih wong minal jumati saking jumat salat jumat ujiza mongko den wales sapa wong bi amali mi'atai sanatin kelawan kaya balesane amal 200 taun kaya balesane ngamal 200 taun bahkan ketika Nabi tambahi iya memang ngono bahkan gak pitok adus dino jumat adus dino jumat itu adus sunnah napa wajib sunnah ya adus lihuduri yaumil jumat niatnya adus dino jumat mulai kapan mulai subuhnya mulai subuh hari jumat niat adus maka itu sudah melebur dosa-dosa kecil dan jalan menuju salat jumat itu juga melebur dosa kecil semakin jauh jalannya semakin banyak yang dilebur. Waktu lukodamin minha ka'amali isrina sanatan. Setiap jangkahnya diganjar Allah seperti hadiah atau ganjaran orang yang beramal baik selama 20 tahun. Jadi tambah akeh jangkane tambah kata. Beruntunglah sing sampeyan iki salat Jumate rada adoh. Berarti memang rada abot melakune tapi sing jelas mesti abot balesane. Ngoten nggih. Sampeyan ngoten belajar niat sekolah kok adoh melakune mundak kathah maka mundak akeh napa barokah. Niku lek wong golek ilmu niku malaikat mawon bleberne suwiwine teng wong sing jangkahne sikile digawe golek niku. Terus ndongak nih, iwak-iwak ndongak nih. Alhamdulillah itu jadi uang sing ditakdir Gusti Allah iso belajar agama. Amin. Muga-muga iso istiqomah ngoten ya. Amin. Terus pundi wae se tuki Rawa ngriyatake hadal hadisah ing iki kathah sapa Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amin. Wadu kira lanten tutur ana wustune Abu Bakar As-Siddiq iku kana ono sapa Abu Bakar As-Siddiq iku tajirun iku tajiron pedagang. Oh niki ceritane Abu Bakar nek saniki kalih banawi kita akan disuguhi sedikit atau sekilas tentang biografi singkat sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan napa istilahnya nggih sejarahnya sampai masuk Islamnya sahabat Abu Bakar. Niki cerita. Wa dzukira anna ustuni Abu Bakar iku kana sinten ana sapa Sayyidina Abu Bakar iku tajiron pedagang waktal jahiliyah ing dalem wektune zaman jahiliyah. Sebelum masuknya Islam sahabat Abu Bakar adalah seorang pedagang. Wa kana lan ana apa sababu islamihi sebab islame sahabat Abu Bakar iku anahu setuhune Abu Bakar iku ro'a ngimpi sinten Abu Bakar ru'ya ing impen fisyami ing dalam tanah Sam ketika berdagang di tanah Sam di negeri seberang terus tilem terus ngimpi faro'a mongko ningali atau ngimpi sinten Abu Bakar fi manami ing dalam sarine Abu Bakar ngimpine annasyamsa setuhune srengenge wal qamarolan rembulan iku yakunani ana apa karune syams wal qamar ana iku fi hijrihi ing dalem pangkuane Abu Bakar mimpi matahari dan rembulan itu moro-moro mendekat dan berada di pangkuan Abu Bakar sesepi wong malah fa akhadha huma mongko ngalap sapa Abu Bakar ing syams wal qamar biadihi kelawan tangane Abu Bakar wadum mahuma lan ngumpulake sinten Abu Bakar ing karone syams wal qamar ila sadrihi maring dodone Abi Bakar wala bisalan menganggoni sinten Abi Bakar alaihima ing atase karone Syams wal Qamar menganggoni rida ahu ing selendangi Abi Bakar. Falamma asbaha mongfaat falamma asbaahu mongko semangsane nglilir sinten Abu Bakar. Zahaba mongko budalan sinten Abu Bakar ilar rohibi maring pendeta An-Nasori kang bangsa Nasrani. Lias ala supaya takon utawa krono takon sinten Abu Bakar anir ru'ya sangking ngimpi. Jadi Abu Bakar ketika berada di tanah Sam moro-moro ngimpi matahari dan rembulan itu ada di hadapannya, terus akhirnya dipendet, dirangkul, dipangku, bahkan diselimuti, dicetak nih dodone jadi pangku kan, ya. Terus diselimuti oleh serbane, diselimuti, terus tangi kok bingung, wah mimpi apa nih, terus akhirnya tanglet tenggone pendeta, waktu ini kan kasih zaman jahiliyah nih, terus kasih dereng masyhur Islam, terus akhirnya saya tuh matus pendeta, terus fahadoro mongko hadir sowan ke fahadoro mongko hadir sinten Abu Bakar wakolalan ngucap sinten Abu Bakar arruya ing mimpi ing masalah mimpi watolaba lan nyuprih sopo Abu Bakar minhu saking ruya nyuprih at-ta'biro ing ta'bir. Sowan teng pendeta, tokoh agama yang besar di tempat itu, terus cerita mencari takbir dari mimpinya, artinya apa mimpi saya. Akhirnya sowan terus cerita. Fakola cerita ngoten iku, ada matahari dipegang terus dipangku, didekatkan dengan dadanya, diselimuti kalih selendangnya atau serbannya. Terus akhirnya kalih pendeta dijawab, fakola mongko jawab sapa ibu pendeta, min aina anta? Sampian yang undi min aina iku saking undi anta utawi siro kola jawab sinten Abu Bakar mim makata saking Mekah. Kisana orang mana kisana? Saya orang Mekah. Kola jawab sinten rohib min ayi kobilatin min ayi iku saking undi min ayi kobilatin iku saking undine kobilah. Oh, orang Mekah dari kobilah apa? Kola jawab sinten Abu Bakar min kobilati taimin saking kobilah taim. Kola jawab sopo rohib wama utawi opo iku saknuka penggawian siro atau kelakuan siro. Kola jawab sinten Abu Bakar at-tijarotu utawi sak ni iku tijaroh berdagang. Kulo pedagang mbah. Terus kola jawab sapa rohib sayah ruju bakal metu fi zamanika ing dalem zaman siro sapa rajulun wong lanang hasimiyu kang bangsa Hasim atau saking kabilah Hasim keturunannya Bani Hasim yukalu den ucapake lahu maring rajul dan ucapake opo Muhammadun aran Muhammad al-aminu kang jejuluk al-amin fayakunu mongko ono sapa rajul iku ming qabilati hasimin saking qabilah hasim wahwa utawi rajul iku yakunu ono sapa rajul ono iku nabi akhir zaman laula zalika lamuno ora ono utawi mengkono rajul lama kholako mongko yakti orang dadekake sapa Allahu Gusti Allah as-samawata ing pira-pira langit wal ardina lan pira-pira bumi wama lan ing dadekake perkara yakunu kang ono opo ma fihima ing dalem samawat wal ard wama kholakolan ora dadi ake sinten Allah. Maksudnya tanpa ada beliaunya, seorang laki-laki ini, Allah tidak akan membuat skenario atau ciptaan langit dan bumi. Bahkan buat yang ngotot, wama kholakolan ora dadi ake sinten Allah Adama ing Nabi Adam. Wama kholakolan ora dadi ake sinten Allah al-anbiya'a ing piro-piro nabi. Tanpa ada beliau maka tidak akan diciptakan dunia, langit dan seisinya, serta tidak diciptakan apa? Tidak diciptakan pula Nabi Adam dan para-para nabi. Wal mursalina lan para rusul kabeh wa huwa utawi rajul iku sayyidul anbiya'i, gustine para nabi. Wal mursalina lan gustine para utusan utawa rasul, wa khatimun nabiyina lan pungkasane utawa penutupe para nabi kabeh. Wa anta utawi sira iku yadkhulu bakal manjing sapa sira fi islamihi ing dalem Islam, islami rajul. Wa takunu lan ana sapa sira iku waziron dadi patih, iku waziron dadi patih lahu kedue rajul. Wa khalifatun lan bakal dadi khalifah mimba'dihi saking sause rajul. Wa hadza utaiki takbir, wa hadza utaiki madhkur iku takbiru ru'yaka takbire ngimpi sira. Saya itu bahasa ceritani langsung dijawab didelok se karena kan ngeten nggih niki pun detail asline teng kitab-kitab samawi niku napa sifat-sifat naktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampun enten wis diceritakne namanya seperti ini, lahir dari keluarga ini, kelahiran matah keturunan Nabi Ismail, dia punya sahabat dekat orang sebenarnya pedagang ngoten-ngoten niku juga dari Mekah ngoten. Mula niku pendeta niki semeret punjo wahwa wa hadza takbiru ru'yaka. Tsumma qala mongko nuli ngucap sinten rohib pendeta wau ngucape wajadtu nemu sapa ingsun nak tahu ing sifate rajul wasifatihi wasifatahu lan tegese sifate rajul nemu-nemu fit taurati ing dalam kitab Taurat wal injila lan kitab Injil wazaburi wal kitab wal injili lan kitab Injil wazaburi lan kitab Zabur. Saya telah meneliti mencari sifat-sifat tersebut ditempuk-tempukne alamat saking kitab Taurat diambil alamat dari kitab Injil kitab Zabur dikelompok-kelompokne ngoten. Wa inni lan stune ingsun bahkan sampai wa inni lan stune ingsun iku aslamtu manjing Islam sapa ingsun lahu maring rajul. Bahkan pendeta niki ternyata sudah baiat Islam, wis tahu di sahadatnya nggone laki-laki tersebut. Iki cerita piyambak. Rohib niku wa katamtu lan ngumpetake sapa ingsun islami ing Islam ingsun khaufan krana wedi minan nasara saking wong Nasrani. Bahkan pendeta ini ternyata diam-diam sudah manjing Islam, sudah wis ngerti lumpukne data-data sifate nabi akhir zaman, ketemu wis dipadosi dipanggi terus manjing Islam bersahadat langsung teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha kok ujug-ujug terus ditekani ini. Terus falam ma sami'a mongko semangsane krungu sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rohibi saking pendeta sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing sifat-sifate jeneng Nabi, rokko mongko lemes apa kulubuhu atine Abu Bakar sok ya, kaget. Wah, di mana tenanan Nabi akhir zaman tenan. Bahkan niku wau sing niki laulaka niki laula dzalika lama khalaqallahu as-samawati wal ard. Jadi sampai diciptakne langit bumi Nabi Adam para nabi ini memang skenario nanti supaya bisa keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tengah berjanji diterangne nggih. Jadi pertama itu nur Allah, setelah itu nur Muhammad. Setelah itu terus setelah Allah membuat Nabi Adam, nur Muhammad itu dimasukkan ke sumsum atau tulang belakang Nabi Adam. Terus niki nur itu terus turun teng keturunan nih, terus lewat nggih keturunan ngoten nggih. Nur terus terus akhir sampai medal-medal pas teng Mekah niku keturunan Bani Ismail. Nggih beruntung saya itu untung ae dhewe niki alhamdulillah dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu lek tak enek jeneng Nabi niku ibarate mawon mboten diciptakne kabeh niku. Jadi kabeh diciptakne memang untuk memang setelah adanya jeneng Nabi. Mula niku surga niku tulisane langsung teng gerbang-gerbang surga kathah teng riwayat niku termasuk Nabi Musa kan semalam. Teng gerbang-gerbang surga niku tulisane kaligrafi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi termasuk Nabi Isa ini penasaran jane sapa niku ngoten. Siapa Muhammad ini? Akhirnya keluar-keluar di akhir zaman. Ya, nabinya kita ini. Serat. Roko moko lemes apa kulubu atin Abu Bakar. Wastaqo lan bronto ila ziyaratihi maring ziarah ing rajul. Akhirnya saya itu seweneng dan pengingin sowan tengjeng Nabi. Wako dimalan teko sinten Abu Bakar ila makata maring Mekah. Wato labahu lan nyuprih atau mencari golek-golei sinten Abu Bakar ing rajul. Fawajadahu mongko nemu sinten Abu Bakar ing rajul. Wakana lan ono sinten Abu Bakar iku yuhibbu demen sinten Abu Bakar ing rajul. Saya itu setelah ceritani pendeta itu langsung balik neh teng Mekah lagi mencari orang yang disifati kalih sinten pendeta itu. Pokoknya jenenge Muhammad julukane Al-Amin keturunane Bani Hasyim. Bani Hasyim. Kehulai saya itu. Akhirnya ke kepanggil saya itu. Kepanggil seweneng bareng mawon mesti nyedeki mawon. Jeneng Nabi ini luar biasa nggih. Terane insyaallah la yasbiru ora sabar. La yasbiru ora sabar sinten Abu Bakar saatan ing saat-saat min ghairi ru'yatihi saking tanpa ningali Jeneng Nabi. Min ghairi ru'yatihi saking tanpa ningali Jeneng Nabi. Saestu mbahasan pun panggih nggih derek mawon. Nggih, Jeneng Nabi lenggah-lenggah, melu lenggah-lenggah nyawang mawon. Seneng derek mawon seneng nyawang Jeneng Nabi mboten betah. Abu Bakar niku berlama-lamaan tidak panggil Jeneng Nabi mboten betah. Karena kan jane kaya napa nggih nikmate saged mirsani langsung teng Jeneng Nabi. Falamma tola mongko semangsane wis suwe, falamma tola mongko semangsane wis suwe apa al umuru perkara. Akhirnya setelah wis saged sareng saestu kaliyan Jeneng Nabi sudah lama, kala mongko ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumana ing dalam suwijine dina suatu hari sudah bareng Abu Bakar sudah bareng mangka Kanjeng Nabi suatu hari Kanjeng Nabi tanglet ya Abu Bakar he Abu Bakar kula yaumin ing dalam suwijine dina taji'u teko sapa sira ilaya maring ingsun wa tajlisu lan lungguh sapa sira mai sarto ingsun. Kapan hari kamu datang kepadaku, kamu ikut duduk-duduk bersamaku. Lima krono opo lat tuslim durung manjing Islam sopo siro. Tapi kenapa kok kamu belum mau masuk Islam wahai Abu Bakar. Fakola mongkon jawab sopo Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya sahabat Abu Bakar jawab lau munta launo enten jenengan iku nabiyan nabi fala buddha mongkotan kena ora atau pasti wajib laka kedua jenengan minal mu'ajizati saking mu'ajizat. Jadi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini ketika ditanglet ingotan lejar bi awak mulus kumpul bi aku suwi nyapu kamu urung manjing Islam nganu ngapunten menawi jenengan ini memang nabi mestinya lah jenengan ini lah gak ada mukjizat apa ya jenengan nabi akhir zaman sayyidul anbiya wal mursalin. Faqala mongkon jawab sapa nabi alaihi salam jeung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab amma takfika ono to ora nyukupi ing sira apa al mu'jizatu mu'jizat allati ya mu'jizat ra'aita kang weruh sapa sira fi syami ing dalem tanah syam fi syami ing dalem tanah syam wa abbaroha lan na'bir ing ro'aita utawa mimpi siro sopo ar-rohibu rohib wa ahbaro kalan nuwe kabar sopo rohib nuwe kabar an islamihi sangking islami rohib an islamihi sangking islami rohib dijawab dengan loh opo gak cukup mukjizat awakmu yus tau sing buah impek negui terus sing awakmu terus bingung takone pendeta kami pendeta dijawab bahkan pendeta ini wis ngabari ning awakmu pendeta kuwi lho wak kuwi ae wis Islam wis manjing Islam ning aku wah krungu ngoten kaget langsung katen ben nate crito niku falam masamia mengko ari kalane mireng sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu taala anhu saking mengkono-mengkono niku wau ngendikane jeneng nabi niku pola nabi alaihi salam amma takfika kola mengko ngucap sinten Abu Bakar asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah akhirnya kaget wah ya Allah nggih langsung sahadat seketika asyhadu alla ilaha illallah wa annaka lamstuni jenengan iku rasulullah wa aslama lan manjing Islam sinten Abu Bakar wa hasuna lan bagus apa islamuhu islame Abu Bakar hikayatul ukhra utawi iku cerita ukhra kang wonten ing tanah ana sapa ihwani dulur loro al majusiyane kang majusi karone fi zamani Malik bin Dinar saking zamane Imam Malik bin Dinar niki imam terkenal ya ceritane kathah Abdun Nari kang dadi abadan nari kang nyembah ing geni abadan nari kang nyembah ing geni niku dadi khabare kanan iku abadan nari kang nyembah geni ahaduhuma utawi salah sijine akhwani iku salah santelu wasabahina lan pitung puluh apane sanatan taune wal akhoru tayilione iku khomsan limo wasalasina lan telung puluh apane sanatan taune suatu ketika pada zaman Imam Malik bin Dinar ada dua orang majusi dua orang yang menyembah api kakak beradik saudara saudara yang tua sudah menyembah api selama 75 tahun. Saudara yang muda menyembah api tersebut selama 35 tahun. Wasalasina sanatan. Faqala mongko ngucap sapa al-akhu dulur al-asghoru kang cilik. Saudara yang kecil ngucap li akhihi maring duluri asghor al-akbari kang gedhe sing adike matur cak-cak ta'ala renio cak ta'ala renio sopo siro berikio mas hatta hatta nujari sehingga jajal sopo kita biha kelawan nar hal tahdiri wonoto ngebong opo nar minna saking kita au se mangkri sebentar salah maus nih hal tahtari onoto muliahake opo nar minna saking kita au tahrikuna utawa ngebong apa nar ing kita kama tahriku kaya oleh ngebong apa nar alladzina ing wong akeh lam ya'bud kang ora nyembah sapa alladzina ha ing nar. Saudari dua orang madusi ini kakak adik, yang kakak sudah ibadah 75 tahun, adiknya 35 tahun. Suatu hari adiknya bilang ke kakaknya, Cak, ini aja. Adik harus nyembah ini suwi, Cak. Iya, sama gak pengen iya dijajal. Geni sing adik sembah, adik mulia ini dijajal. Iki kira-kira ngebong awal dewi apa gak? Ngebong awal dewi, apa mulia ini awal dewi? Apa lek adik dewi ning geni niki bakal gak dibong apa pancet dibong kaya dibongi wong-wong sing gak nyembah kaya dhewe ngoten. Terus pundi lah Faina oke okay. Fa in ihtaromatna mongko lamun mulyaake ing kita apa anaru geni nak budu ha mongko nyembah sapa kita ing nan wa ilalan lamun ora mulyane genine fala mongko ora nyembah sapa kita ajak dijajal ta lek genine gak ngebong kok genti mulyane dhewe maka dhewe tetep nyembah geni. Lek ternyata geni ini tetep ngebong, kaya dene ngebongi wong-wong sing gak nyembah pisan, gak nyembah geni, maka dhewe wis lerene gak usah nyembah geni. Kala jawab sapa dulur gedhi, tabir, naham. Yo, ayo. Fa'u qada mongko ngurupake isim tasniah. Pau kota mongko ngurupake apa karone akhwani anaro ing geni akhire disumet tungku sing disembah niku disumet genine pakula mongko ngucap sapal aku dulur al asghoru kang cilik li akhihi maring dulure asghor al akbari kang gedhe cak anta utawi sira iku tasu nyeleh yadaka ing tangan siro am ana utawi ingsun iku as'uha nyeleh sopo ingsun ing nar cak wis genine wis dibong terus matur cak sampean sik apa aku sik cak ngoten lah simpel e ngoten wis saiki sampean sik sing jajal apa aku sik cak pakola mongko jawab sopo Akbar dulur sing gedhe bal anta balik utawi siro iku tadu'uha nyeleo sopo siro ing yad nyeleo sopo siro ing yad fawa doa sing gedhi ngomong wis gak usah dik samiane dik sing jajal sik dik fawa doa mongko nyeleh sopo alasghoru dulur kang cilik yadahu ing tangane asghor alaiha ing atase nar fa'ah rokot mongko ngebung apa nar asobi'ahu ing tangane asghor lah kok ditekekne geni tenan lah kok dibom saestu tetep kebong maksudnya faqala mongko ngucap sinten asghor aduh ngoten ya wanaza'alan nyopot utawa ngilangi sapa asghor yadahu ing tangane asghor anha saking nar basa dibom saestu geni lah kok panas melonyok, ditarik nih mas Den, ditarik. Wah, tiba no, tetap kobong masih harus disembah, harus tak sembah betul. Ya dah anhafa kolamong kau ngucap sobo asghor. Ak butuka nyembah sobo engsun engsiro. Wih, ni geni, aku harus tak sembah awakmu. Mungzu khomsi wasalah mundu khomsin awit saking limo wasalah sinalan 30 apane sanatan taune fatu adzini mongko nglarani sapa sira ing ingsun ni geni awakmu iki wis tak sembah 35 taun kok aku cek mbok larani wakola mongko ngucap sapa arhur aswar Ya aki, hei tulurku, ta'ala renio, ta'al renio hatta na'buda sehingga nyembah sapa kita robban ing pangeran wa ilahan lan pangeran wahidan kang siji lau ad lau adnabna ngoten nggih lau adnabna lamun nglakoni dosa sapa kita wa tarukna lan tinggal sapa kita amruhu ing perkorone ilahan khamsami ataamin ing dalem umpamane khamsata amin ing dalem 50 napa niku khamsami atan terus napa niku ain khamsami ataamin ing dalem 50 taun masalan ing dalem umpamane tajawaz mongko ngapura sapa rob utawa ilah ana saking kita wa afalan ngapura ana saking kita bitaatihi kelawan taat ing rob saatan ing sak saat wahidatan kang siji wastauparolan nyuwun ngapura marotan kelawan sahambalan wahidatan kang siji titik. Terus setelah dites genine wong ngebongne ngebong tangane tenan di kono terus akhirnya adike ngeten mikir cak lah yo apa adike pindah cak yo golek pangeran sing siji tok ae sing lek ae dhewe nglakoni dosa lan ninggal ibadah ibarate 50 taun terus ae dhewe njaluk ngapura cuman krana taat sak saat lan njaluk ngapura ping pisan tok fa aja bahu mongko ngijabahi sapa rob ing sapa fa aja bahu mongko ngijabahi sapa rob ing akhir ngoten mawon ing akhir utawa azhur sebentar ngoten fa aja bahu mongko ngijabahi sapa kabir dulur sing gedhi ya Allah sebenarnya salah sebenarnya fa ajabahu wah waktune rene pun telas ya kaya kula niki nguber anggite iso tutup anu ngetelasne halaman ah kengoyonan fa ajabahu mongko ngijabahi ing asghor dulur cilik sapa ahul akbar dulur kang gede ila dalika maring mengkono-mengkono nah buddha robban wa ilahan wahidan faqala wallahu a'lam bisawab ternyata mboten nutup iki pun lebih sebetulnya lebih pinten iki patah menit ya ternyata anggite kula nutup ngebut saged ganti halaman dening ternyata mboten nutup matur suwun sangat sepuntene ingkang kata kurang lebih ini aku ngapunten billahi taufiq wal hidayah wa ankum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.